Adik-adikku sekalian yang kakak cintai, tadi adik-adik sekalian sudah mendengarkan kisahnya Nabi Daud yang bertasbih bersama gunung dan burung. Siapa yang suka dengan kisahnya Nabi Daud? Baik, tentu adik-adik semuanya suka ya dengan kisahnya Nabi Daud tadi. Tapi tidak cukup sampai di situ adik-adik sekalian. Karena adik-adik harus tahu di dalam kisahnya Nabi Daud tadi ada faedah-faedah apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Daud tersebut. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Daud yang bertasbih bersama gunung dan burung, bahwa para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak keutamaan dibandingkan manusia biasa seperti kita. Para nabi dan para rasul itu lebih utama, lebih memiliki banyak keistimewaan-keistimewaan dibandingkan kita semuanya. Kemudian yang kedua, sebaik-baik salat dan puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana puasanya Nabi Daud alaihi salam adik-adik? Iya, sehari puasa, kemudian sehari berbuka. Jadi sehari puasa, besok tidak puasa, kemudian besoknya puasa lagi. Itulah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kemudian faedah yang ketiga adik-adikku sekalian, kita mengadukan segala urusan kita, segala permasalahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat adik-adikku sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah tadi adik-adikku sekalian, beberapa faedah-faedah berharga yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Daud yang bertasbih bersama gunung dan burung.